إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا kaum muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, insyaAllah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Kurbanmu Bukti Keimananmu. Kurbanmu bukti keimananmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah, yang maknanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah terdapat hari yang sangat mulia, hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan, yaitu Ayyamul Adha, Ayyamun Nahar, hari berkurban, yang mana pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi mereka yang mampu untuk berkurban. Allah syariatkan bagi mereka yang mampu untuk berkurban dengan seekor domba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkurban dengan seekor domba sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, nikmat yang sangat banyak tak terhingga banyaknya, dan juga sebagai bentuk pembuktian atas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih kita cintai, Allah subhanahu wa ta'ala atau harta benda yang kita miliki sekarang ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini dalil Quran yang menunjukkan akan perintah atau syariat berkurban. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, doha Rasulullah telah berkurban atau berudhiyah Rasulullah bikabsyain amlahaini akronaini, dengan dua kambing putih besar yang baru muncul tanduknya. Hadis Bukhari Muslim. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kepada pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bertahun-tahun beliau menunggu kedatangan atau kehadiran seorang anak, hingga pada masanya Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya dengan memiliki anak yang diberi nama Ismail alaihi salam. Tapi setelah Allah kabulkan doanya, apa ujian setelah itu? Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya tadi, walaupun pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat As-Saffat ayat 102. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya," ketika Ismail sudah mencapai usia balig atau usia mampu, "Qala ya bunayya," Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam," sungguh aku melihatmu di dalam mimpi. Mimpi Nabi bagian daripada wahyu. "Anni azbahu," aku melihat di dalam mimpi telah menyembelihmu. "Fangzur madza tara," lihatlah bagaimana pendapatmu. Qala, Nabi Ismail menjawab, "Ya abati," wahai ayahku, "if'al ma tu'mar," lakukanlah apa yang diperintah untukmu. "Satajiduni insyaallah minas sabirin," niscaya engkau akan dapati aku dalam keadaan bersabar. Subhanallah. Lihatlah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bertahun-tahun beliau menginginkan putra, lama sekali tidak mendapatkan putra. Hingga saat usia tua, sampai-sampai beliau tidak percaya dengan keadaan itu, Allah anugerahkan seorang anak yang sangat beliau sayangi, sangat beliau cintai, tetapi Allah menguji keimanan beliau, yaitu memerintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, andai ditujukan kepada kita, pilih menyembelih anak atau menyerahkan seluruh hartamu, pasti kita akan serahkan seluruh harta yang kita miliki. Pasti kita akan menyerahkan seluruh harta yang kita miliki daripada harus mengorbankan anak dengan menyembelihnya atau membunuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah wahai saudaraku fillah. Bersyukurlah Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih putra kita. Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih putra. Allah juga tidak perintahkan kita untuk mengorbankan seluruh harta yang kita miliki, tidak. Tetapi Allah hanya perintahkan kita untuk berkurban dengan seekor domba. Itu pun dengan harga yang murah. Dibandingkan penghasilan kita setiap bulan yang kita dapatkan, jauh harga domba murah dibandingkan kumpulan harta yang kita dapatkan dari bulan pertama sampai 12 bulan satu tahun lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pembuktian keimanan kita. Mana yang lebih kita cintai, Allah Azza wa Jal atau harta yang kita miliki? Ketahuilah, disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Banyaknya harta itu bukan patokan dia seorang yang kaya. Berapa banyak orang yang sudah kaya raya tetapi masih tamak untuk mendapatkan harta saudaranya, terus berusaha sampai meninggalkan perintah Allah karena tidak ada kepuasan. Karena hakikat kekayaan bukan dengan banyaknya harta, tetapi dengan hati yang qanaah, hati yang merasa cukup atas pemberian Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka cukuplah dikatakan seseorang itu cinta dunia, seseorang dikatakan budak dunia, tatkala di tabungannya mampu melebihi harga kambing, tapi dia tidak mau mengeluarkan untuk berkurban. Di tabungannya puluhan juta, tapi untuk mengeluarkan 1, 2 juta, 3 juta beli seekor kambing, dia berat untuk menunaikannya. Cukuplah dia dikatakan budak dunia, tatkala mempunyai uang untuk beli kambing kurban, tapi dia tidak mau menunaikannya. Iyadan billah. Sungguh, semoga Allah tidak mematikan hati kita daripada mengorbankan seekor kambing untuk Allah Azza wa Jalla. Padahal janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti infak yang telah dikeluarkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah berikut ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha, sesungguhnya Rabbku memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan Allah menyempitkan, Allah melapangkan dan Allah yang menyempitkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, tidak ada barang sedikit pun yang kalian infakkan di jalannya melainkan Dialah yang akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Surah Saba ayat 39. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk sedekah, jangan pernah takut untuk berinfak, jangan pernah takut untuk berkurban. Allah yang menjamin, Allah yang akan mengganti harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Kebaikan sedikit besar biji zarrah, yudha'ifha, Allah pasti akan melipat gandakan balasannya. wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan pasti Allah akan berikan untuknya pahala yang besar dari sisinya. Surat An-Nisa ayat 40. Di dalam firman-Nya yang lain Allah Ta'ala sebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Surat Al-An'am ayat 160. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui janji Allah yang pasti akan membalas, pasti akan mengganti infak seseorang, menjadi semangat dan motivasi untuk kita semua mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya katakan, wahai orang yang mampu beli kuota dan beli rokok namun tidak mampu untuk membeli kurban, hitunglah olehmu. Satu bungkus rokok harganya 20 ribu. Dikalikan 30 hari totalnya 600 ribu. Kalau dikali 1 tahun atau 12 bulan maka totalnya 7.200. 7.200 itu bisa kebeli 3 kambing. 2 kambing yang harga 2,5-an, 1 kambing harga 2 juta, 7 juta. 3 kambing mampu kita berkurban, tetapi kita berat, lebih berani kita beli kuota, lebih berani kita untuk beli rokok yang sudah jelas-jelas itu hal yang menyia-nyiakan harta. Sudah jelas-jelas menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Tapi untuk kurban kita berat. Jadi sebetulnya bukan tidak mampu, tetapi kita yang berat untuk melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita merasa malu kepada Allah, kemudian malu kepada nenek-nenek pemulung sampah, kakek-kakek penarik becak mampu berkurban yang pendapatan mereka jauh di bawah UMR kalian, jauh di bawah UMR saudara-saudara sekalian, mampu berkurban. Kemana kita yang selama ini mendapatkan gaji luar biasa, kepasti setiap bulan dapat gaji, tapi tidak berani untuk berkurban. Kemana iman kita? Kemana pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua untuk berkurban di jalan Allah. Masih ada kesempatan 1 bulan kurang lebihnya untuk kita persiapkan diri kita menghadapi hari kurban tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sebelum khatib akhir khutbah Jumat ini, khatib akan menyampaikan satu hadis yaitu berkenaan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr, yang amalan shalih pada hari itu lebih dicintai, yaitu di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah." Amalan-amalan secara umum, puasa, sedekah, infak, zikir, tilawatul Quran, semua amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikerjakan di hari itu daripada hari-hari di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah?" Tidakkah jihad juga lebih baik daripada amalan di bulan 10 terakhir pertama Dzulhijjah tersebut? Qala, maka Rasul menjawab, "Wala jihad fi sabilillah." Tidak juga pahala jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali dari harta dan jiwanya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan waktu yang 10 hari itu untuk banyak beramal soleh. Apapun yang kita mampu lakukan, tilawatul Quran, zikir, sedekah, berbakti, silaturahim, amalkan semuanya, karena mudah-mudahan itu menjadi sebab ditolongnya kita di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.